السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita lanjutkan kajian fikih. Sekarang al-qardu. Pinjam meminjam atau peminjaman. Maknanya al-qardu wal mal alladhi yu'tihi al-muqridu lil muqtaridi liyarudda mislahu ilaihi inda kudratihi alaihi. Qard itu adalah harta yang diberikan oleh peminjam, orang yang meminjamkan kepada yang meminjam namanya muqtarid, orang yang meminjamkan namanya muqrid, supaya nanti mengembalikan yang semisalnya kepada si muqrid, yang meminjamkan saat mampu untuk mengembalikannya. Kalau di kita apa? Meminjam, itu namanya qard. Dan itu adalah merupakan apa? Ibadah. Wa huwa qurbatun yutaqarrabu biha ila Allah Subhanahu lima fihi min ar-rifqi bin nasi wa rahmati bihim wa taysiri umurihim wa tafriji kurabihim. Itu merupakan bentuk ibadah yang orang bertaqarrub kepada Allah dengannya. Karena di dalam qard ini mengandung apa? Arifku binnas. Belas kasihan kepada manusia. Memudahkan urusan mereka. Terus membukakan kesulitan mereka. Kan orang namanya meminjam ketika tidak punya. Itu kan. Dan ini dalam Islam merupakan bentuk ibadah yang orang ketika meminjamkan uang kepada orang lain itu yang diharapkan bukan imbalan, tapi pahala dari si Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai meminjamkan kepada Allah. Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau meminjamkan kepada Allah dengan peminjaman yang baik? Disebut meminjamkan kepada Allah. Karena mengharapkan pahalanya dari Allah. Dan di sini wa idza kana al-islam nadaba ilaihi وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة المكروهة. Bila Islam menganjurkan bagi orang yang meminjamkan untuk memberikan pinjaman, disifatnya kepada yang meminjamkan itu anjuran. Dan bagi orang yang meminjam, Islam membolehkannya. Boleh, mubah itu. Dan bukan termasuk meminta-minta yang dimakruhkan, yang dibenci. Kan kalau minta-minta apa? Dilarang lah misalnya. Langsung mengatakan man sa'alan nas amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran fa yastaqil aw yastaqsir. Orang yang minta-minta kepada orang rakyatnya minta apa? Itu bara api itu. Juga dalam hadis Bukhari Muslim la yazalun nas la yazalu rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Orang senantiasa minta-minta terus kepada orang sampai nanti di hari kiamat datang dalam keadaan wajahnya enggak ada dagingnya, kan. Maksudnya enggak punya malu kan bahasa kitanya, kan. Nanti hari kiamat tidak ada dagingnya wajahnya. Dan minta-minta itu dibolehkan ketika orang dalam kondisi tiga. Pertama, Rasul mengatakan innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasatin. Minta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga macam orang. Pertama, rajulun tahammala hamalatan fa halat lahu al-mas'alah hatta yusibaha tsumma yumsik. Orang memikul beban. Kan kalau dulu orang membayarkan hutang orang gitu kan. Membayarkan diat orang atau untuk mendamaikan orang, dia mengeluarkan apa? Harta dengan meminjam. Punya hutang kan? Dia boleh minta-minta. Sampai apa? Terlunasi. Kemudian walau julin asabathu faqatun asabatu jaihatun ijtahat malahu fahalat lahul masalah hatta yusiba qiwaman min hasyin. Orang yang hartanya kena apa? Kena bencana, umpamanya lagi mau panen kena banjir gitu kan. Ya. Atau kenapa? Kebakaran. Atau kena hama gempa gitu kan. Itu boleh minta-minta. Atau apa? Warajulun ashabatu faqatun hatta yakuma salasatun min zawil hijam min qawmihi laqad ashabat fulanan faqatun fahalatahul masalah hatta yusibaha hatta yusiba qiwaman min ayashin. Orang yang jatuh miskin, asalnya kaya. Jatuh apa? Miskin. Punya orang punya perusahaan, tiba-tiba apa? Bangkrut. Kan? Tapi syaratnya, harus ada saksi 3 orang. Orang yang daerah dia. Yang bersaksi bahwa si fulan itu adalah orang asalnya kaya terus jatuh miskin. Itu boleh. Atau dalam hadis yang lain, itu hadis Muslim. Rasul mengatakan, innal mas'alata qaddun yakaddu biha ar-rajul wajhahu ila yasala ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda lahum minhu. Minta-minta itu merupakan apa? Orang sama dengan apa? Mencakar-cakar wajahnya. Kecuali kalau minta kepada penguasa. Karena setiap kita punya hak di penguasa muslim kan? Di Baitul Mal. Itu hal, minta halal. Atau dalam hal yang memang sangat perlu. Sangat apa? Perlu. Jadi, itu kan kalau tidak ada hal-hal itu kan dimakruhkan. Maksud dibenci minta-minta. Nah, kalau qard atau iqtirad, meminta pinjaman, itu mubah. Karena apa? Niat untuk mengembalikan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Man nafasa an muslimin qurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wallahu fi awanil 'abdi ma dama al 'abdu fi awani akhi." Barang siapa menjauhkan, membukakan dari orang muslim suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan membukakan darinya, melenyapkan darinya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selagi si hamba menolong saudaranya. Ini kan namanya orang lagi butuh kan memang apa sulit, butuh ditolong. Makanya kena anjuran hadis ini. Kemudian aqdul qardi, akad qard ini, aqdul qardi aqdu tamlikin fala yatimu illa miman yajuzu lahu tasarruf wala yatahaqqaqu illa bil ijabi wal qabul ka aqdil bai wal hibah. Akad qard ini adalah akad pemilikan itu kan. Kan kayak orang minjam uang. Uang itu apa? Beda antara qard dengan ariyah. Sekarang kita minjem panci. Pancinya dimakan enggak? Enggak kan? Pinjem buku. Iya, dibalikin kan? Jadi di Islam beda. Antara minjam sesuatu yang nanti dibalikin utuh barangnya, itu namanya ariyah. Pinjem buku. Pinjem pinjem kursi. Pinjem meja. Pinjem mobil. Pinjem motor. Itu namanya ariyah. Tapi kalau minjem uang, minjem kambing untuk dipotong itu kan, itu diganti yang semisalnya, itu namanya qard itu. Nah, di sini karena kan untuk dipakai berarti kan tamlik ya. Jadi milik siapa? Pinjam dengan harus ganti yang semisalnya. Hanya karena itu akad kepemilikan, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh tasarruf melakukan daya guna. Itu orang yang balig, berakal, Rashid, pasti orang yang orang yang istilahnya bukan orang orang normal itu kan, orang yang punya perhitungan. Terus juga tidak terrealisasi kecuali dengan ijab dan qabul seperti akan jual beli dan hibah. dan akarnya bisa kalau bahasa Arab bisa dapat qard atau salaf. Salaf itu peminjaman juga. Qard. Dalam hadis anna Rasulullah istaslafa min rajulin baqran. Rasul meminjam seekor unta dari seorang. Kan istaslafa salaf. Atau dengan kalimat-kalimat yang semakna. Karena tujuan daripada akad itu bukan apa? Bukan kalimatnya tapi maknanya yang dipahami oleh antara dua pihak yang berakad itu. Wa yajuzu lil muqtarid ayyaruda mislahu aw aynahu sawa'un akana misliyan aw ghairu misliyin ma lam yataghayyar bi ziyadatin aw naqsin fa in taghayyara wajaba raddul misli. Dan boleh juga bagi orang yang apa? Yang meminjam untuk mengembalikan yang semisalnya atau barang itu juga, barangnya itu juga baik barang itu yang apa yang memiliki apa yang semisalnya atau yang tidak memiliki semisal. Kalau uang kan ada semisalnya gitu kan, kalau hewan kan, kalau hewan ada yang semisal nggak, hewan pasti apa beda itu kan, pinjam ini pasti beda apa, walaupun gedenya sama, isi semua beda gitu kan. Tapi boleh itu kan. Kemudian pensyaratan waktu, apakah akad pinjam meminjam ini disyaratkan ditentukan waktunya, harus kembalikan apa tanggal sekian atau bulan sekian atau tidak. Di sini jumhur ulama mengatakan bahwa tidak boleh mensyaratkan waktu dalam akad qard ini. Iya, jumhur ulama itu kan. Karena sifatnya apa? Tabarru mahad, jadi pemberian murni itu kan. Oleh sebab itu bagi orang yang meminjamkan muqrid boleh menuntut gantinya kapan saja. Itu. Dan kalau menurut mereka, kalau ditentukan waktunya, maka tidak menjadi apa, tidak terikat dengan waktu tersebut. Itu menurut jumhur ulama. Tapi Imam Malik mengatakan boleh apa mensyaratkan waktu, dan ketika sudah ditentukan waktunya, maka wajib dikomitmeni. Karena Rasul mengatakan al-muslimun ala syurutihim ila syaratan ahalla haraman au harrama halalan. Orang muslim itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketika saya pinjam uang ini, kata si apa yang meminjamkan, ya tapi syaratnya dikembalikan tanggal 1 Muharram. Maka apa? Tanggal 1 Muharram harus dikembalikan. Kalau seandainya nanti jadi kembalikan, nanti bisa diadukan. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Kemudian barang apa saja yang boleh dilakukan qard di dalamnya? Di sini ya juzu qardus siyab wal hayawan, boleh meminjamkan apa baju hewan. Jadi baju nanti diganti baju yang lain, hewan diganti dengan hewan yang lain. Di sini dalam hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa bakran, Rasul meminjam apa unta, untanya dipakai terus diganti dengan unta yang lain pas mengembalikan itu. Kama yajuzu qardu makana makilan aw mauzunan aw makana min urudit tijarah, sebagaimana boleh meminjamkan apa satu yang ditakar atau ditimbang atau barang-barang dagangan. Minjem apa, minjem beras itu kan ya, minjem apa, pinjem dulu apa mangga 1 kilo, kan dagangan ya, atau apa sih ya yang di kilo minyak, pinjem minyak 1 kilo boleh. Kemudian kullu qardin jara naf'an fa huwa riban, setiap akad pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Ada kaidah bahwa setiap apa pinjam-minjam yang mendatangkan manfaat itulah riba. Walaupun ada hadis, tapi hadisnya lemah, tapi kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Seperti makanya adanya ada bunga atau apa, apa namanya, mensyaratkan manfaat, kan? Itu termasuk riba. Itu kalau apa? Kalau manfaat itu disyaratkan di akad atau sudah menjadi hal yang ma'ruf, itu kan. Mungkin kalau minjem dari si bulan harus ada apa? Lebihnya udah, walaupun tidak disebut tapi udah ma'ruf kalau minjem dari si bulan sudah harus ada lebihnya. Itu walaupun tidak disebutkan saat akad, terus orang umpamanya pas mengembalikan ada lebihnya, itu namanya riba. Tapi kalau seandainya tidak ada syarat, terus tidak ada kebiasaan, tapi orang mengembalikan dengan suka rela ada tambahan, maka itu apa? Boleh. Bahkan dianjurkan dalam hadis kan, rahimallahu imro'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang baik hati saat dia apa? Membeli, menjual, dan saat membayar. Juga dalam hadis sahih tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin baqran faqadimat alaihi ibilun min ibli sadaqah fa'amara Aba Rafi'in an yaqdhiya rajul baqrahu faqala la ajidu illa khiyaran raba'iyan faqala a'tihi iyyahu fa'inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Rasul meminjam unta yang muda. Baqran itu unta yang umur 5 tahun, masuk 7 tahun. Terus datang unta-unta sedekah kan. Terus Rasul memerintahkan Abu Rafi untuk membayar unta pinjaman itu. Kemudian Abu Rafi mengatakan, saya tidak mendapatkan kecuali unta yang ruba'i. Ruba'i itu yang sudah umur 6 tahun lebih. Ya. Kata Rasul, berikanlah yang gede ini, yang ruba'i ini. Terus Rasul mengatakan, karena sebaik-baiknya kalian orang yang apa, yang paling baik saat membayar. Dilebihkan boleh. Orang minjem 1 juta tanpa ada syarat, tanpa ada kebiasaan, karena memang apa, merasa tertolong itu kan saat butuh. Terus akhirnya ketika memberikan apa, apa, memberikan lebihan, boleh itu kan. Jabir mengatakan, kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun faqadani wa zadani. Rasulullah SAW memiliki hutang kepada saya, maka Rasul membayarnya dan melebihkan. Itu hadis Bukhari Muslim. Kemudian dianjurkan membayar hutang segera sebelum menjelang keburu mati. Kenapa? Karena ada hadis sahih An-Nasai meriwayatkan Rasulullah mengatakan, waladhi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutila fi sabilillah thumma asha thumma qutila fi sabilillah ma dakhala aljannata hatta yaqdiya dainahu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang terbunuh di jalan Allah terus hidup lagi, terus terbunuh lagi di jalan Allah terus hidup lagi, terus terbunuh lagi di jalan Allah, maka dia tidak akan masuk surga sampai bayar hutangnya dulu. Maksudnya tertahan, nggak bisa masuk, masih di apa, bukan langsung neraka, maksudnya di apa, pintu surga nggak bisa masuk gitu, tertahan. Juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, kullu mri'in kullu nafsin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai dibayar. Maksudnya bagaimana? Kan nanti masuk surganya nanti kan? Kan dalam hadis, ruh orang mukmin itu berbentuk burung kan? Yang bertengger di pohon-pohon di surga kan? Maksud, apa, keliaran kan? Orang syahid, ruhnya di paruh burung hijau. Itu kan di surga. Nah kalau belum bayar hutang, belum bisa masuk ke situ gitu. Itu maksudnya itu. hadis dalam hadis Jabir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alihi dain, tidak mensolatkan orang yang meninggal yang punya hutang. Kemudian fa utiya bimayyitin, terus didatangkan mayit, faqala alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Qalu na'am dinarani, para sahabat mengatakan dia punya hutang 2 dinar. Faqala, maka Rasul mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kepada kalian. Faqala Abu Qatadah Al-Ansari, terus Abu Qatadah Al-Ansari mengatakan huma alayya ya Rasulullah, 2 dinar itu tanggungan saya wae Rasulullah, maka saya akan bayarnya. Qala Jabir mengatakan fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mensalatkannya. Kalau sudah ada yang memikulnya, menanggungnya. Kemudian falamma fatahallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala Allah memberikan futuhat kepada Rasulullah, kemenangan, harta melimpah kan ya. Qal, dia mengatakan ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, faman taraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fali warasatihi. Aku lebih berhak untuk mengurusi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Siapa yang meninggalkan hutang, maka aku yang memikul bayarnya. Dan barang siapa meninggalkan harta, maka buat ahli warisnya. Maksudnya, imam punya kewajiban membayarkan hutang rakyatnya. Ketika sudah apa? Tadi kemenangan futuhat. Dari sebuah hari muslim. Kemudian juga, ketika orang meminjam, harus berniat untuk membayarnya. Karena kalau seandainya dia berniat untuk membayarnya, andai kata qadarullah tidak sempat membayar di dunia, Allah akan membayarkannya. Dalam hadis Bukhari, Rasul mengatakan, man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhazaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta manusia sedang dia ingin menunaikannya, maka Allah akan menunaikannya. Dan barang siapa mengambil harta manusia sedangkan dia ingin merusaknya, maka Allah akan membinasakan orang itu. Maksudnya bagaimana Allah membayarkannya? Kan nanti di akhirat tidak ada bayaran dinar dan dirham, tapi ada pahala dan dosa kan? Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menawarkan kepada si pemilik harta itu untuk menggugurkan hutangnya dengan jaminan dari Allah ditingkatkan derajatnya. Itu maksud Allah membayarkannya itu. Kemudian orang yang mampu bayar hutang, punya hutang, terus menahan bayar hutang, itu zalim. Halal kehormatannya dan harus kena sanksi. Dalam hadis sahih dari Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasul mengatakan layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajid penangguhan orang yang mampu dari membayar hutang, maksudnya pengulur-uluran waktu orang yang mampu bayar hutang, maksudnya udah bayar tapi dia mengulur-ulur terus, yuhillu irdahu wa uqubatahu, menghalalkan kehormatannya dan pemberian hukuman terhadapnya. Kehormatannya dengan dilaporkan gitu. Terus hukumannya Al-habsu, penjara. Makanya di Islam, orang yang kaya, yang punya hutang, padahal mampu bayar hutang, tidak bayar hutang juga, itu dipenjara. Sampai dia mau bayar. Berdasarkan hadis ini. Tapi kalau orang yang miskin, enggak dipenjara. Gimana penjara? Wong dia enggak bisa bayar. Kalau orang kaya, kenapa dipenjara? Supaya dia bayar. Karena punya. Supaya keluar dari penjaranya itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, matlul ghani zulmun. Pengulur-uluran orang yang kaya dan membayar hutang adalah kezaliman. Zalim itu. Jadi orang yang tidak mau bayar hutang padahal dia mampu, itu boleh dilaporkan kepada imam dan nanti oleh imam dia dipenjara kalau enggak mau bayar. Sampai dia mau bayar hutang. Kemudian istihbab inzar al-mu'sir. dianjurkan memberikan apa tangguh kepada orang yang kesulitan. Maksudnya orang yang punya hutang tapi dia belum mampu bayar juga. Udah waktunya sudah apa? Datang untuk bayar hutang. Waktu yang ditentukan. Tapi dia belum punya. Itu dianjurkan untuk apa? Dikasih tenggang waktu lagi. Karena Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maysarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bila dia itu orang yang apa? Kesulitan, maka fa naziratun ila maysarah, maka beri tangguh sampai waktu kelapangan. Wa an tasaddaqu, dan kalian bersedekah membebaskan hutang itu lebih baik ya si Allah daripada lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi kalau boleh dianjurkannya apa? Dianjurkan untuk memberikan tambahan tenggang waktu, tapi yang utamanya dibebaskan. Dalam hadis Muslim, An Abi Qatadah annahu talaba ghariman lahu fatawara tsumma wajadahu. Abu Qatadah mencari orang yang punya hutang kepada dirinya. Terus orang itu apa? Menghilang, gitu kan? Yang punya hutang apa? Menghilang. Kemudian suatu saat Abu Qatadah menemukannya, kepergok orang itu, gitu kan? Faqala, kemudian orang itu mengatakan, inni mu'sirun, saya kesulitan. Enggak punya apa yang harus dibayarkan. Faqala, Abu Qatadah mengatakan, Allah, demi Allah, dengan maksudnya, kamu sumpah demi Allah. Orang itu mengatakan, Allah. Ya, demi Allah. Qala, Abu Qatadah mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin au yadha' anhu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaklah dia memberikan membukakan kesulitan dari orang yang kesusahan, maksudnya apa, dikasih tangguh waktu lagi, au yadha' anhu, atau apa, menggugurkannya. Rawahu Muslim. Jadi di sini anjuran untuk memberikan tangguh lagi bagi orang yang sulit, dan utamanya adalah menggugurkan hutang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.